kita panggil bareng-bareng yang punya Nina Novanda di Las Vegas pasti neko mainkan. Dari jajaran tim zaman aja punya Polres Sragen, Dokter Berpadu dari jajaran Koramil, dari Kapolsek semuanya, dan terus masuk. Sadarku siapa yang kau pandang. Anda.